Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwan fiddin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih dalam pembahasan bab al-manthurat wal-mulah. Hadis yang ke-13 dari bab ini atau hadis yang ke-1820. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la taqumu as-sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda hatta yakhtabi al-yahudu min wara'il hajar والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود متفق عليه. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah, hari kiamat tidak akan bangkit, hatta yuqatil al-muslimun al-yahud, sehingga orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Hatta yakhtabi al-yahudu min warai al-hajari wal-shajar, sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Fayaqulu al-hajar wal-shajar, sehingga pohon dan batu itu pun mengatakan, ya Muslim, wahai orang Islam, hada Yahudiyun khalfi, ini ada orang Yahudi di belakangku. Ta'al faqtulhu, kemarilah dan bunuhlah dia. Illa al-gharqad, kecuali al-gharqad, yaitu pohon gharqad. Fa innahu min syajaril yahud, karena gharqad adalah termasuk dari pohon-pohon Yahudi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan salah satu kejadian di akhir zaman, dan ini merupakan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat Karena Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'ah, kiamat tidak akan bangkit, hatta yuqatil al-muslimun al-yahud, sehingga orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Maka kejadian ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kebangkitan kiamat. Hadis ini bila kita padukan dengan hadis-hadis yang lain, akan tampak bahwa kejadian ini adalah setelah kejadian terbunuhnya Dajjal, sehingga ini merupakan rentetan daripada kejadian-kejadian tersebut. Setelah kita ketahui pada hadis yang sebelumnya bahwa kaum muslimin akan memenangkan peperangan, di mana Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihi salam, dan di antara tentara dan pasukan Dajjal adalah orang-orang Yahudi, seperti yang tersebut dalam hadis yang lalu, bahwa di antara mereka adalah 70 ribu personel dari Yahudi yang berasal dari kota Asbahan. Nah, ketika pimpinan mereka telah tumbang, mati, binasa, yaitu Dajjal, maka pasukannya pun porak-poranda, sehingga kacau, dan kaum muslimin mengejar mereka, orang-orang Yahudi, para pengikut Dajjal tersebut, sehingga mereka pun akhirnya bersembunyi, tidak mampu menghadapi pasukan muslimin. Mereka pun bersembunyi di balik batu, mereka bersembunyi di balik pohon. Dan di antara keajaiban akhir zaman, pohon dan batu itu pun bisa berkata. Pohon dan batu itu pun bisa mengucapkan ucapan yang didengar oleh muslimin. Mereka membela kaum muslimin, dan mereka memberitahukan tempat-tempat persembunyian Yahudi tersebut, sehingga batu yang dipakai sembunyi oleh orang Yahudi pun akan berkata, ya muslim, hada yahudiyun khalfi, ta'al faqtulhu. Wahai muslim, wahai orang Islam, ini ada Yahudi di belakangku, dia bersembunyi, maka kemarilah dan bunuhlah dia. Begitu pula pepohonan, pohon apapun yang dipakai bersembunyi oleh Yahudi, dia pun akan melaporkannya kepada kaum muslimin. Wahai muslim, ini Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Hanya pohon warqat yang tidak mau mengatakan kepada kaum muslimin tentang persembunyian-persembunyian Yahudi di belakang mereka. Karena pohon warqat adalah termasuk dari pohon-pohon Yahudi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin, sehingga kemenangan diraih oleh kaum muslimin di akhir zaman, peperangan antara kekuatan Islam dan kekuatan kafir Yahudi. Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa ini merupakan peperangan muslimun, orang-orang Islam yang membawa bendera dan panji-panji Islam. Mereka berangkat berperang karena Islam. Nah, siapapun mereka, tanpa terkecuali dari suku bangsa manapun, apakah mereka orang-orang Arab atau bukan Arab, orang yang berasal dari negeri manapun, yang penting yang kita perhatikan di sini adalah bahwa mereka membawa panji-panji Islam. Diingatkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah bahwa kalau begitu seruan-seruan persatuan selain dengan Islam yang mereka gunakan untuk memerangi orang-orang Yahudi maka tidak akan berhasil. Seperti orang-orang Arab, mereka menyerukan seruan-seruan al-urubah, nasionalisme Arab, qaumiyah Arabiyah, untuk bersatu di atas bendera ke-Araban. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan mereka tidak akan berhasil, mereka tidak akan bersatu, dan mereka tidak akan dapat mengalahkan Yahudi kalau mereka di bawah bendera ke-Araban. Dan sejarah membuktikan, tentu juga secara dalil syar'i, dalil Al-Quran dan hadis yang seperti itu tidak dibenarkan. Oleh karenanya ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau ingin memerangi orang-orang Yahudi tidak ada jalan lain kecuali harus diserukan seruan Islam, bersatu di atas Islam. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan ta'ammal kalimatal muslimin, kalimatal muslimin yaktatilul muslimun. Perhatikan dalam hadis ini kata muslimin, kaum muslimin, orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Fayantasir al-muslimun alaihim nasran aziza, sehingga kaum muslimin memerangi mereka Yahudi dan mendapat kemenangan yang mulia. Kemudian beliau mengatakan ahjar tantik wa asjar limada, sampai-sampai bebatuan dan pepohonan berbicara membela pasukan muslimin. Mengapa demikian? Li'annal qitala bainal muslimin wa bainal yahud, karena peperangannya adalah antara kaum muslimin dan antara kaum Yahudi. Amma bainal arab wal yahud fahadha Allahu a'lam man yantasir. Kalau peperangannya itu antara orang Arab dan orang Yahudi, maka wallahu alam siapa yang akan menang. Tidak ada jaminan orang Arab akan menang terhadap orang Yahudi. Li'anna alladhi yuqatilu al-yahuda min ajli al-urubah faqad qatala hamiyatan wa asabiyyah. Karena mereka yang berperang memerangi Yahudi demi kearaban, dia telah berperang karena fanatik golongan asabiyyah. Laisa lillahi azza wa jal, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yumkin an yantasir madama kitaluhu min ajli al-urubah la min ajli din wal-islam illa ayya sya Allah. Dan tidak akan mungkin mereka menang. Selama peperangan mereka demi kearaban, demi suku Arab, bukan demi agama dan demi Islam. Illa ayyasha Allah, kecuali bila Allah menghendaki. Ya. Lakin idza qatalnahum ay al-yahud min ajli Islam wa nahnu 'ala al-Islam haqiqatan fa innana ghalibuna bi idznillah. Tapi kalau kita memerangi mereka orang-orang Yahudi demi Islam dan kita semua di atas Islam, benar-benar sungguh-sungguh di atas Islam, mempraktikkan Islam, fa innana ghalibuna bi idznillah, maka kita akan menang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang diingatkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, karena tidak jarang di masyarakat Arab sana ada orang-orang yang mengangkat-ngangkat panji-panji al-urubah, kesukuan Arab, meninggalkan panji-panji Islam. Maka tidak mungkin mereka akan mendapat pertolongan Allah Azza wa Jal kalau mereka berperang demi suku, bukan demi agama Islam. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Selanjutnya, hadis berikutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu bil qabri fayatamarraga alaihi wa yaqulu ya laitani makana sahibi hadha al-qabr walaysa bihi ad-dain wama bihi illa al-bala. Muttafaqun alaih. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadih, dan demi yang jiwaku ada di tangannya, la tadhhabu ad-dunya, dunia tidak akan hilang, dunia tidak akan pergi, hatta yamurrar rajulu bil qabr, sampai seseorang akan melewati sebuah kuburan, fayatamarraga alaih, maka dia pun berguling di atas kuburan itu, wayakul, dan dia akan mengatakan, ya laitani, duhai seandainya aku, maka nasahibi hadal qabr, menempati tempat pemilik kuburan ini, walaysa bihi ad-dain wama bihi illa al-bala, dan tidak ada padanya ad-dain. Ad-dain artinya hutang. Wallahu a'lam, di sebagian kitab dengan fathah, tapi juga ada yang dengan kasrah. Kalau kasrah ad-din, agama. Wallahu a'lam, perlu dicek kembali di kitab-kitab. Ya. Namun kita akan terangkan apa yang dimaksud dengan hadis ini. Wama bihi illal bala, dan tidak ada pada orang itu kecuali bala. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda akan bangkitnya hari kiamat, yaitu bahwa di akhir zaman nanti akan banyak al-fitan. Al-fitan yang dimaksud yakni berbagai kekacauan, dan terutama menipisnya agama. sehingga seseorang yang ingin berpegang teguh dengan agama sangat berat godaan-godaan yang akan menyimpangkan dari jalan yang benar, sangat banyak dan sangat kuat, sehingga ketika itu seseorang berangan-angan mati, seolah-olah bagi dia kematian lebih baik demi keselamatan agamanya. Oleh karenanya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sebuah bab, bab la taqumu sa'ah hatta yughbata ahlul kubur, yang artinya bab tentang bahwa kiamat tidak akan bangkit sampai penghuni kuburan itu yughbata ahlul kubur, yakni orang yang hidup iri dengan mereka, sampai orang-orang yang dikubur itu ya, yakni yang hidup merasa iri dengan mereka. Kiamat tidak akan bangkit kecuali itu akan terjadi. Diterangkan oleh sebagian pensyarah seperti dinukilkan dari Ibnu Battal rahimahullah, tughbata ahlul kubur, orang-orang merasa iri dengan mereka yang sudah wafat. Kenapa? Orang-orang berangan-angan seandainya mereka mati. Ini inda zuhuril fitan, saat munculnya berbagai fitnah. Fitnah yang dimaksud, yakni dalam bahasa Arab bermakna luas, diantaranya tadi kita sebutkan berbagai ujian-ujian yang menimpa manusia, terutama dalam hal ini dalam bab agama, sehingga membuat agama mereka semakin menipis, membuat mereka semakin takut kalau-kalau mereka terseret kepada hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Maka mereka sampai berangan-angan mati. Disebutkan oleh beliau, innama huwa khawfu dhahabiddin bighalabatil batil wa ahlihi wa dhuhuril ma'asi wal munkar. Hal itu karena kekhawatiran ketaatan mereka, agama mereka akan sirna, akan hilang karena ahlul batil atau orang-orang yang membawa perkara-perkara yang batil, yang mungkar, lebih menguasai. Mereka yang bermaksiat lebih menonjol. Mereka lebih kuat. Mereka lebih berpengaruh. Sehingga orang-orang sangat khawatir akan keselamatan agama mereka dan ketaatan mereka. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang kita baca, dia melewati kuburan, dia pun berguling di atas kuburan itu dan berangan-angan, seandainya dialah yang menempati kuburan tersebut. Ya, dia bukan karena sakit secara fisik, bukan, tapi dia khawatir dengan agamanya, khawatir dengan ketaatannya. Kalau-kalau mereka terseret kepada hal yang menyimpang dari agama Allah ketika menjalani kehidupan yang berat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut, yakni al-ma'asi wal munkarat dan hal-hal yang menyeret kepadanya, Dan semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita dari al-fitan ma zahara minha wa ma al-batan. Ma zahara minha wa ma batan. Kemudian An-Nawawi rahimahullah menyebutkan berikutnya hadis juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min dhahab yuqtatalu alayhi wa yuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un fa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana anju. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah, kiamat tidak akan bangkit, hatta yahsira al-furatu an jabal, sampai sungai al-furat, sungai Efrat, yahsir menyingkap, an jabalin sebuah gunung, min zahabin dari emas, yuqtatalu alaih, diperebutkan sehingga saling membunuh demi gunung emas tersebut. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un, sehingga tiap 100 orang yang terbunuh 99 orang. Wa yaqul kullu rajul, dan tiap-tiap orang mengatakan, la'alli an akuna ana anju, mungkin sayalah yang akan selamat. Wa fi riwayatin yushiku an yahsira al-furatu an kanzin min dhahab. Faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an, muttafaqun alaih. Hampir-hampir sungai Efrat al-Furat akan menyingkap sebuah perbendaharaan dari emas. Maka barang siapa yang mengalami masa tersebut, jangan sedikit pun mengambil darinya. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini juga merupakan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Kiamat tidak akan bangkit kecuali kejadian itu terwujud, dan kita beriman dengan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa berita yang dimaksud dalam hadis ini? Yaitu bahwa sungai Al-Furat yang di Irak akan menyingkap sebuah kekayaan, yaitu gunung emas. Tentu yang dimaksud seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menafsirkan dengan tafsir-tafsir yang keluar dari apa yang disabdakan Rasulullah. Sebagian orang menafsirkan hal ini dengan al-bitrul, kekayaan minyak, minyak bumi. Mereka berperang demi itu. Tapi ini adalah tentu penafsiran yang jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab yang nyata, bilisanin Arabi, bahasa Arab. Dan adz-dzahab, emas, dipahami maknanya dengan bahasa tersebut, ya, semua orang paham. Sehingga hal ini betul-betul akan terjadi, bahwa akan tersingkap gunung emas. Namun kapan terjadinya, wallahu a'lam. Kita tidak tahu secara persis. Tapi Nabi SAW menyebutkan bahwa Sebelum bangkitnya kiamat, hal itu pasti terjadi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi memberitakan akhirnya orang-orang pun berperang, orang-orang pun berebut demi mendapatkannya, sehingga terjadi banyak sekali pembunuhan. Dan setiap 100 orang yang selamat hanya satu. Namun yang cukup mengherankan bahwa tiap-tiap orang merasa dialah yang akan selamat. Nah, hawa nafsu. Ketika orang-orang itu tunduk dengan dunia, segala sesuatunya digerakkan oleh dunia. Dia berperang, dia berebut, dia mengangkat senjata demi dunia. Maka ketika hawa nafsu dikuasai oleh hal yang sifatnya duniawi, dia tidak akan peduli. Sehingga dia pun berharap dialah yang akan memperoleh emas tersebut, dan dia yang akan selamat. Padahal seperti yang Nabi beritakan, ya, tiap 100 yang selamat hanya satu orang. Nabi SAW mengingatkan bahwa siapa yang mengalami masa-masa itu, jangan sekali-kali mengambil dari emas tersebut. Ya, seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, membaca hadis ini, dia tidak akan tergoda dengan kekayaan tersebut. Dia tidak akan tergoda dengan emas yang begitu banyak. Dia akan lebih memilih keselamatan agamanya dan jiwanya. Dan dia dengan itu justru bertambah imannya. Telah benar sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah memberikan suatu peringatan akan dekatnya kiamat dan akan bahayanya mereka yang berebut demi dunia. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian di antara tanda kiamat yang lain disampaikan pada hadis berikutnya juga melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yatrukuna al-madinata ala khairi ma kanat لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع kharra ala wujuhihima. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang meninggalkan kota Madinah, yatrukuna al-Madinah ala khairi ma kanat, padahal dengan kebaikan yang ada di kota Madinah tersebut. La yaghshaha illa al-awafi. Tidak mendatangi Madinah illa al-awafi. Kecuali al-awafi, yaitu para pencari makan, pencari rizki, yakni awafi sibai wat-tair. Pencari makanan, pencari rizki dari hewan-hewan buas dan burung-burung. Wa akhiru man yuhsyar ra'iyani min Madinah. Dan yang terakhir digiring di tempat perkumpulannya manusia nanti juga adalah dua penggembala di dari Muzainah. Yuridanil Madinah, keduanya ingin menuju ke kota Madinah. Yan'iqani bighanamihima, keduanya meneriaki kambing-kambing milik mereka, menggembala kambing mereka, meneriaki, menggiring. Fayajidani wuhusha, ternyata mereka berdua mendapati. Fayajidaniha wuhusha, keduanya mendapati kota Madinah sudah kosong. Wuhush yakni tampak kosong dari penghuni, tidak ada di sana kecuali hewan-hewan. Hatta idza balagha thaniyatul wada', sampai bila kemudian mereka berdua sampai di wilayah thaniyatul wada', keduanya pun tersungkur pada wajah keduanya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini juga merupakan salah satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kejadian ditinggalkannya kota Madinah oleh manusia ini adalah kejadian di akhir zaman. Sebelumnya terjadi namun tidak sampai ditinggalkan oleh para penduduknya. Bahkan untuk sebelumnya adalah yang meninggalkan kota Madinah adalah orang-orang yang fasik, munafik. Yaitu ketika datangnya Dajjal, di masa Dajjal berupaya untuk menggoda manusia, untuk mengajak manusia agar beriman dengannya. Saat itu Madinah bergoncang, sehingga keluarlah orang-orang munafik, keluarlah orang-orang yang jahat dan yang tetap di dalam kota Madinah adalah mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hal itu disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Thumma tarjuful madinatu bi ahliha thalath rajafat wa yukhrijullahu ilaihi kulla kafirin wa munafik. Kemudian Madinah mengguncangkan dirinya sehingga penghuninya Allah keluarkan darinya. Thalath rajafat, tiga kali guncangan yang kuat. Wa yukhrijullahu ilaihi kulla kafirin wa munafik, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan menuju Dajjal tersebut tiap-tiap orang kafir yang ada di Madinah dan orang munafik. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah, kemudian setelah kejadian tersebut berjalan, maka di akhir zaman ketika kaum mukminin sudah tidak ada lagi, Allah Azza wa Jalla mewafatkan kaum mukminin, maka Madinah pun menjadi kosong. Madinah tidak ditinggali kecuali oleh hewan-hewan. Tatrukuna al-Madinah ala khairi ma kanat la yaghshaha illa al-awafi. Kalian meninggalkan kota Madinah dengan kebaikan yang ada pada kota Madinah, sehingga tidak memasuki kota Madinah kecuali hewan-hewan buas dan burung-burung yang mencari makan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan dalam hadis ini bahwa dua orang dari Muzainah dengan kambing-kambing mereka, mereka ingin menuju kota Madinah. Ternyata mereka dapati Madinah sudah kosong. Mereka pun akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka ketika mereka sampai di Thaniyatul Wada'. Dan ini adalah kejadian-kejadian yang hampir-hampir hancur dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang termasuk diwafatkan ya, ketika mendengar atau ketika menjelang hari kiamat. Ya. Sebagaimana hadis yang sebelumnya yang kita baca, ketika ditiupkannya sangkakala manusia pun mati mendengar sangkakala tersebut. Disebutkan pula di sini bahwa mereka ini adalah orang-orang yang termasuk terakhir dikumpulkan. Artinya dikumpulkan di sini adalah mahsyar di dunia. Karena di dunia juga ada mahsyar, sebagaimana di akhirat juga ada mahsyar. Di dunia mahsyar mereka adalah ketika menjelang hari kiamat manusia digiring oleh api menuju ke daerah Syam. Nah, sehingga mereka ada yang terlalap oleh api tersebut dan sebagian mereka tergiring ke daerah Syam. Ala kulli hal, Nabi mengabarkan bahwa kedua orang ini termasuk yang akhir-akhir dikumpulkan, namun mereka keduanya tersungkur ketika sampai di daerah Thaniyatul Wada', yang itu juga masih daerah yang dekat dengan Madinah atau masih wilayah Madinah. Mereka mati di daerah tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pada kesempatan yang lain Nabi SAW juga pernah bersabda dalam riwayat Imam Malik rahimahullah, "La tatrukunna al-Madinah 'ala ahsani ma kanat." Kalian betul-betul akan meninggalkan Madinah dalam keadaan Madinah paling baik keadaannya. Sampai-sampai akhirnya yadkhulu al-kalbu aw adh-dhi'b, seekor anjing masuk atau serigala masuk. Fa yughdha atau yaghdhi ala ba'di sawari al-masjid. Hewan itu pun dia kencing di sebagian tiang-tiang masjid. Yani Masjid Nabawi sudah kosong. Sehingga hewan pun masuk, bahkan sampai hewan pun kencing di masjid tersebut. Aw 'alal mimbar, atau bahkan di atas mimbar di Masjid Nabawi. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, faliman takunu thimaru dhalika zaman, lalu bagaimana dengan hasil kebun, yaitu athimar, biji-bijian, buah-buahan yang ada di kota Madinah di masa itu. Qala lil awafi at-tayr was-siba'. Nabi menjawab bahwa hasil-hasil tanaman tersebut akan dimakan oleh hewan-hewan. Buah-buahan, biji-bijian akan dimakan oleh hewan-hewan, burung-burung dan hewan-hewan buas. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, wal maqsud annal madinata takunu baqiyatan amiratan ayyam ad-dajjal thumma takunu kadhalika fi zamani Isa ibni Maryam Rasulullah alaihi salatu wassalam hatta takuna wafatuhu biha wa dafnuhu biha thumma takhrubu ba'da dhalik. Ibnu Katsir menyimpulkan dari hadis-hadis yang ada bahwa ini maksud dari sekumpulan hadis itu, bahwa Madinah terus akan makmur sampai masa Dajjal. Dan tadi kita telah sebutkan, justru di masa itu yang tinggal di Madinah hanya orang-orang Islam, yang kafir, yang munafik keluar. Tsumma takunu kadzalik, kemudian terus seperti itu. Di zaman Isa bin Maryam, di zaman Nabi Isa bin Maryam, hatta takuna wafatuhu biha, sampai Nabi Isa pun wafat di kota Madinah, wadafnuhu biha, dan dikuburkan pula di kota Madinah, kemudian thumma takhrubu ba'da dhalik, kemudian ketika itu, yakni setelah ini semuanya, Nabi Isa, mukminin, mereka wafat, maka hancurlah kota Madinah, yaitu kosong dari penghuni. Diriwayatkan pula oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, akhbarani Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, telah mengabarkan kepadaku Umar ibn al-Khattab, beliau mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasiranna ar-raqibu bi janabatil Madinah, sungguh benar-benar seseorang yang berkendaraan akan melewati pinggiran-pinggiran kota Madinah, thumma la yaqulanna laqad kana fi hadha hadirun min al-muslimin katsir, kemudian dia pun akan mengatakan, sungguh dulu di sini banyak kaum muslimin. Kana fi hadha hadirun minal muslimin kathir, dulu di sini banyak tinggal kaum muslimin. Artinya setelah itu sudah tidak ada lagi. Ketika dia berbicara pun sudah kosong dari penduduknya. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menukilkan sebuah riwayat dari Umar bin Syabbah dengan sanad yang sahih menurut beliau. Diriwayatkan dari sahabat Auf bin Malik, ia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat ketika masuk masjid, thumma nadhara ilaina, kemudian beliau memandang kami. Faqala, lalu beliau mengatakan, ama wallahi la yada'annaha ahluha mudhallalatan 40 aaman bil 'awafi. Atadruna mal 'awafi? At-tayru was-siba'. Demi Allah, sambil Nabi memandang kepada para sahabat dan memberitakan kepada mereka, demi Allah, sungguh penduduknya akan meninggalkannya, yakni meninggalkan Madinah, mudallalatan, sehingga terhina kota Madinah ini selama 40 aman, 40 tahun, lil'awafi, hanya untuk tinggal mereka, al'awafi. Atadruna mal awafi, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan al-awafi di sini? At-tayru was-siba', yaitu burung-burung, dan as-siba', yaitu hewan-hewan buas. Demikian beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salah satu dari tanda-tanda hari kiamat, yaitu kosongnya kota Madinah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini semua adalah berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita yakini. Berikutnya, An-Nawawi juga menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat sebagaimana hadis berikut ini. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam قال يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده رواه مسلم. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya akan terjadi atau akan muncul seorang khalifah dari khalifah-khalifah kalian di akhir zaman, yahtul mala wala ya'udduh, dengan kedua tangannya dia memberikan harta tanpa menghitung-hitung. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan di sebagian syarah, seperti di antaranya dalam kitab Faidhul Qadir, qalu huwa al-mahdi. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan khalifah tersebut adalah al-imam mahdi, mahdi ahlus sunnah. Kita telah sebutkan sebagian tentang al-imam mahdi. Allah azza wa jalla memunculkan al-imam mahdi dengan membawa berbagai macam kebaikan-kebaikan bagi umat, keistiqomahan agama, tegaknya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemenangan ketika melawan Dajjal dan orang-orang Yahudi, sehingga kaum muslimin hidup dalam kondisi yang sangat makmur. Namun itu tidak lama. Ini adalah masa-masa akhir zaman sebelum bangkitnya kiamat. Dan seperti dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tanda-tanda besar hari kiamat itu akan datang silih berganti. Ibarat manik-manik di sebuah rangkaian kalung. Ketika yang satu jatuh, berikutnya akan menyusulnya. Seperti itu diibaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tanda-tanda besar hari kiamat itu akan muncul satu demi satu secara berurutan. Nah, sehingga dengan matinya Dajjal, kalahnya pasukannya Yahudi, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan hancurnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian jayanya kaum muslimin dengan imam mereka, Imam Mahdi, termasuk di sana juga ada Nabi Isa, kehidupan menjadi sangat makmur, keberkahan bumi Allah munculkan. Waktu yang demikian tidak berlangsung lama. Setelah itu Allah Azza wa Jalla mewafatkan kaum muslimin dengan angin yang berhembus dan mencabut nyawa kaum mukminin dari ketiak-ketiak mereka. Hadis ini menggambarkan salah satu keadaan di masa jayanya kaum muslimin di akhir zaman, bahwa Al-Imam Mahdi memberikan kepada umat ini pemberian-pemberian sangat banyak. Dengan dua tangannya dia berikan kepada orang tanpa dihitung, karena harta ketika itu sangat-sangat banyak. Bahkan di sebagian riwayat menyebutkan Di antara seseorang mereka ada yang sempat minta ke Al-Imam Mahdi atau kepada penjaga, lalu dia diberi, dan setelah dia diberi dia pun menyesal. Ya, dia menyesal. Kenapa minta? Tidak ada lagi orang yang mau menerima harta ketika itu. Ikhwani fillah rahimakumullah, makanya digambarkan pula pada hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-shadaqati min adh-dhahab fala yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Akan datang kepada manusia, benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman yang yatufu ar-rajulu fihi bis-shadaqah, seseorang berkeliling di waktu tersebut dengan membawa sedekah bidzahab, berupa emas yang dibagi-bagi. Ya, kalau sekarang emas diperebutkan, bahkan sampai saling bunuh-membunuh demi rebutan emas, kelak emas itu dibagi-bagi, dibawa keliling, dan fala yajidu ahadan ya'khudhuha minhu, tidak ada seorang pun yang mau menerima. Semuanya sudah merasa cukup, tidak ada seorang pun yang mau menerima pemberian tersebut. Nah, itulah kemakmuran. Kalau Allah Azza wa Jal menghendaki munculnya kemakmuran di tengah umat, maka seperti itulah keadaannya. Tapi ingat bahwa kemakmuran, ketentraman, keamanan itu hanya akan diperoleh dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kala itu di zaman Imam Mahdi, betul-betul agama ini tegak, sunnah Nabi tegak, maka Allah berikan kemakmuran tersebut sebagai janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan langit dan bumi. Tapi saat mereka itu, atau saat manusia tidak lagi perhatian dengan agama, maka Allah Azza wa Jalla akan hilangkan keberkahan dari mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi juga mengabarkan di antara salah satu tanda-tanda hari kiamat, wa yura ar-rajulu al-wahidu yatba'uhu arba'una imra'atan yaludna bihi min qillatir rijali wa kathratin nisa', rawahu Muslim. Dan terlihat satu orang lelaki, yatba'uhu arba'una imra'ah, diikuti oleh 40 wanita, yaludna bihi, wanita-wanita itu berlindung kepada satu lelaki tersebut. Kenapa itu terjadi? Min qillatir rijal, karena sedikitnya kaum lelaki, wa kathratin nisa, dan banyaknya kaum wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini adalah sebagai tanda yang lain daripada tanda-tanda hari kiamat, yaitu banyaknya kaum lelaki dan sedikitnya kaum wanita, sampai-sampai satu orang lelaki diikuti oleh 40 wanita. Mereka berlindung kepada lelaki tersebut. Disebutkan dalam hadis yang lain, satu orang lelaki menjadi qayyim, penanggung jawab yang mengatur 50 kaum wanita. Ikhwani fi din rahimakumullah, diterangkan oleh para ulama tentang hal ini, apa yang terjadi, kenapa demikian. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya pertempuran, banyaknya peperangan, banyaknya saling bunuh-membunuh. Dan kalau kita kaji beberapa hadis tentang tanda-tanda kiamat, kita mendapati bahwa seperti itulah keadaannya. Ya, banyak pembunuhan, banyak peperangan terjadi ini dan itu. Bahkan seperti yang tadi kita baca, ketika mereka berebut gunung emas tersebut, tiap 100 orang yang selamat hanya 1 orang. Nah, sehingga kaum lelaki yang mereka memang orang-orang yang ahli berperang hanya tersisa sedikit. Ini di antara sebabnya yang disebutkan oleh sebagian ulama. Dan mungkin juga di sana ada sebab yang lain, dan itu pun juga disebutkan oleh sebagian ulama, yakni ini juga merupakan sunnatullah, di mana di akhir-akhir zaman yang lebih banyak terlahir adalah kaum wanita daripada kaum lelaki. Nah, mungkin semuanya adalah sebab-sebab yang berpadu menjadi satu, sehingga benar-benar kaum lelaki sangat sedikit. Maka dari itu sampai terjadi seperti yang diberitakan Rasulullah, satu orang lelaki melindungi 40 atau 50 wanita. Dan bilangan ini tentu bukan sebagai batas, tapi ini menggambarkan ya, banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum lelaki, sehingga satu lelaki bisa melindungi sekian dari kaum wanita. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwan fil din rahimakumullah, ini beberapa hadis yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menambah iman kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala.